Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Saudara-saudariku, apa kabar? Izin kembali saya Adi Hidayat menyapa dan mendoakan kita semua. Semoga senantiasa dirahmati, dilindungi dan diberikan bimbingan terbaik oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam menata dan menjalankan aktivitas keseharian kita untuk mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. InsyaAllah. Teman-teman, mohon izin, kami telah mencoba untuk mengeksekusi berbagai hal yang teman-teman titipkan kepada kami, khususnya terkait dengan persoalan haji yang telah kita ketahui bersama, banyak didiskusikan di ruang publik menjadi isu dan juga pembahasan-pembahasan yang kita harapkan keseluruhannya dengan positive thinking, husnuzan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan keleluasaan kepada kita untuk berdiskusi. InsyaAllah semuanya dalam rangka menyempurnakan, memperbaiki, dan meningkatkan kualitas ibadah kita untuk menunaikan ibadah haji, sekaligus juga meningkatkan kekuatan-kekuatan dan kualitas penyelenggara ibadah haji, insyaAllah. Ya, karena itu, dari apa yang telah kita coba sampaikan di pertemuan yang lalu, berupa masukan-masukan, saran, alhamdulillah, sebagian besar telah dieksekusi. Kita ketahui bersama bahwa pada hari Selasa yang lalu telah terjadi pertemuan antara Kedutaan Besar Saudi Arabia di Indonesia dengan Majelis Ulama Indonesia. Alhamdulillah, Masya Allah, Duta Besar juga hadir dan menyampaikan berbagai hal yang tentunya terkait dengan haji telah banyak diberitakan di media, ya, cetak juga, media sosial juga, dan bisa kita akses, ya, bagaimana diklarifikasi, diberikan penjelasan tentang situasi-situasi terkini kebijakan-kebijakan pemerintahan Saudi Arabia terkait dengan haji, bahwa memang sampai saat ini pun belum ada informasi yang spesifik karena masih ditimbang dari berbagai hal, khususnya terkait dengan pandemi COVID-19, ya, seperti pernah disampaikan, diulas di beberapa kesempatan yang lalu. Alhamdulillah itu terjadi, jadi setidaknya bisa memberikan gambaran-gambaran kepada kita tentang situasi haji secara global, jangankan di Indonesia, ya, secara global pun tentunya ada hal-hal yang menjadi pertimbangan spesifik bagi kerajaan Saudi Arabia sebagai penyelenggara di ranah internasional terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Nah, hal-hal terkait nanti kita bisa bagi kepada 3 bagian. Mungkin nanti ada porsinya Kemenag yang bisa menyampaikan secara langsung, kan? Pertanyaan teman-teman kemarin itu, ya, kenapa nggak seperti Malaysia misalnya disiapkan dulu jemaahnya walau sekian, taruhlah kalau normal itu kita mungkin dapat kurang lebih 10%, ya, kalau dari 2 juta misalnya, misal saja kita dapat 200.000, kemudian kalau sekarang kuotanya taruhlah misalnya diperkecil sampai 60.000 kah atau berapakah, mungkin kenapa nggak disiapkan 6.000 dulu, disesuaikan vaksinnya dan sebagainya, kan kita belum tahu, ya, pertimbangannya apa. Akan lebih baik nanti dari Kemenag itu bisa menjelaskan, ya, dengan tertib, dengan baik, sehingga masyarakat pun bisa mengerti. Nah, di luar hal-hal lain seperti kuota itu, ya, kuota Indonesia dan yang lainnya nanti juga bisa dijelaskan. Kemudian ada yang terkait dengan MUI, ya, kalau misalnya ada fatwa terkait, kita sudah menyampaikan kemungkinan memungkinkan ada fatwa kah terkait dengan haji di situasi pandemi atau hal-hal lainnya gitu, kan, nanti bisa didudukan, atau fatwa-fatwa lain yang kira-kira terkait erat dengan pelanggaran ibadah haji. Alhamdulillah kalau itu bisa disampaikan juga, akan ada satu kesesuaian yang baik. Kemudian BPKH nih, teman-teman, yang banyak ramai juga, ya, diskusikan, dibincangkan, dan saya kira juga banyak hal yang sesungguhnya tidak terkait berkelindan gitu, ya, dengan penundaan. Saya lebih senang menggunakan istilah penundaan dibanding pembatalan. Karena kalau pembatalan mohon izin di Kemenag, ya, mungkin ini usulan kalau diterima, alhamdulillah, tidak juga, tidak mengapa, toh ini hanya ranah diskusi saja. Saya lebih senang menggunakan istilah penundaan dibalik dengan pembatalan. Kalau pembatalan itu artinya sudah ada, sudah siap, tapi nggak jadi. Nah, ini kan undangan aja belum datang, kan? Jadi undangan dari Saudinya belum tiba karena masih dikaji, ya, tentunya kita kan tidak dalam konteks membatalkan, tapi menunda karena ini info belum jelas, belum tiba seperti apa, sementara persiapan ini harus disiapkan jauh-jauh hari gitu, ya, nggak bisa seketika kita siapkan. Jadi saya mohon izin kalau menggunakan istilah penundaan, ya, ini kalau ada penundaan seperti ini, kan yang kita bahas sebetulnya diketengahkan adalah isu-isu real. Ya, apa sih pertimbangannya, apa persoalannya, kan kemarin disampaikan bahwa isunya tentang kesehatan, ya, isunya tentang keamanan, ya, terkait dengan hifdzun nafsi, penjagaan terhadap jiwa dalam kondisi kita mau beribadah, tapi sisi lain ada ancaman-ancaman terhadap jiwa, bagaimana kemudian mengambil jalur yang terbaik untuk itu semua. Jangan salah menyimpulkan juga, ya, jangan kita katakan kita berjuang hidup mati karena Allah, dan itu tidak ada aturannya dalam agama. ya. Bahkan dalam konteks jihad pun ayat-ayat jihad itu kan baru datang setelah punya kekuatan. Ya, kalau nggak ada kekuatan untuk membela diri, malah Al-Quran mendorong untuk bersabar, fa'fu anhum wasfah, maafkan, lapangkan jiwa. Kenapa? Karena salah satu konsekuensinya ya bisa melahirkan korban lebih banyak. Tidak ada kekuatan untuk membela diri, bukan menyerang orang, kan? Membela diri dan turunan-turunannya. Dan juga banyak ayat datang kemudian untuk tidak kita menjerumuskan diri kepada hal-hal yang bisa bahkan berdampak ya kepada buruknya keadaan kita atau bahkan menghilangkan nyawa. Wala tulku bi'aidikum ila tahlukah, jangan kamu kemudian melakukan dengan tanganmu perbuatan yang bisa menyebabkan kau celaka dalam konteks kehidupan yang lebih luas. Jadi dalam konteks kita berjihad pun ada aturannya, dan itu pun taruhannya dengan nyawa, apalagi dalam ibadah-ibadah yang kita kerjakan, baik itu seharian, bulanan, atau bahkan tahunan. Jadi ada turunan, tidak bisa kita menempatkan ayat ataupun hadis ya semau tafsiran kita, tidak. Ya, kalau kita katakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, dalam kita salat membaca iftitah dari 9 doa, salah satunya doa itu yang di Abu Daud kemudian disampaikan, nah itu kan ada turunannya juga. Ya, seperti apa maksud ayat itu, gitu kan, dalam konteks kita ibadah, sesuai kita hidup kita, ibadah kita, haji kita, termasuk juga hidup dan mati kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan penyerahan itu diatur secara teknis. Ya, ada juklaknya, ada juknisnya, seperti apa itu dilakukan, jangan sampai kita mengerjakan dan melanggar ketentuan Allah juga. Ya, jadi ada beberapa bagian, saya mencoba objektif ya, saya independen, tidak dalam konteks membela satu atau dua hal, tidak. Kita harus menempatkan suatu secara proporsional, objektif. Ini masalah haji, masalah ibadah. Ya, dan ibadah ini hal yang paling privasi juga bagi kita, dijamin oleh undang-undang dasar juga, kan? Dan kita punya hak di dalamnya untuk memperjuangkan segala hal yang terkait dengan kemungkinan segala kebaikan. Namun juga ingat, ini suatu yang sangat sakral, lebih spektrumnya lebih luas, lebih besar dibanding spektrum-spektrum sosial, politik, dan lainnya. Jadi jangan tarik ini ke wilayah politik, jangan tarik ke wilayah-wilayah perdebatan yang tidak menghasilkan solusi, gitu kan. Jadi jangan sampai cuma rame tapi hasilnya nggak ada gitu. Ya, masyarakat cuma nonton sesuatu, ya, rame, diskusi, bahkan mungkin sebagian gaduh, tapi nggak ada solusinya gitu. Nah, kita ingin dudukan secara objektif, ya, di tengah-tengah kita hadir, ini apa manfaatnya untuk masyarakat, apa baiknya gitu ya. Kemudian di tengah situasi ini juga ada pertanyaan dan tentunya ada sorotan juga tentang peran BPKH terkait dengan dana haji, karena ada isu juga yang menyebar di lapangan bahwa apa namanya, kita bukan FAQ ini ya, ini saya bawa map juga, satu map ini ya, ke BPKH datang ada 9 kurang lebih pertanyaan, kami mintakan kepada BPKH untuk dijawab ya, dari mulai macam-macam ya, apakah pembatalan haji karena alasan keuangan, kemudian apakah BPKH memiliki utang pembayaran atau akomodasi di Arab Saudi, apakah BPKH mengalami kesulitan keuangan gagal investasi, apakah BPKH itu investasi dilakukan ke infrastruktur, ya, macam-macam kami tanyakan semuanya ya, termasuk juga tentang sukuk, tentang macam-macam. Kita FAQ dulu dari teman-teman, kita datangi, saya mencoba untuk tidak membawa ke ranah diskusi ya, yang tidak terkait dengan stakeholdernya. Jadi saya bawa langsung, datangi BPKH-nya, kemudian kita minta datanya. Alhamdulillah sangat kooperatif sekali, sangat transparan, kooperatif, bahkan pulangnya dikasih oleh-oleh satu map begini. Ya, ini saya datang betul-betul untuk silaturahim, membawa amanat teman-teman sekalian untuk klarifikasi, tidak datang dalam apapun, nggak ada kepentingan-kepentingan duniawi macam-macam, tidak. Saya full mencoba untuk menempatkan posisi sebagai ulama, memberikan pendampingan, karena kita ditanya. Apa sih masalah utamanya Ustaz, kan? Ketika ditanya kan nggak bisa sembarangan, kita harus klarifikasi, harus tabayun dulu. Kalau masalahnya vaksin, kita coba tanya ke Kementerian Kesehatannya, gitu kan? Kalau masalah keuangan, kita tanya kemudian ke Badan Pengelola Keuangan Hajinya. Dan nanti kita mendorong dialog, nanti di akhir saya sampaikan. Jadi teman-teman sekalian, apa yang ditanyakan oleh kawan-kawan dalam bentuk berbagai hal, kita buat FAQ, ya, frequently asked question dari teman-teman. Jadi ada banyak hal kita kumpulkan. Ya, terkait tadi yang telah disinggung dan ramai dibahas di mana-mana, alhamdulillah kita diberikan banyak data gitu ya. Nanti kita akan tunjukkan dialog kami ya, sehingga teman-teman bisa melihat seperti apa umumnya atau bahkan detailnya dari dialog itu ya. Jadi dari mulai saya tanyakan BPKH itu apa? Karena mungkin banyak orang yang nggak tahu juga BPKH, banyak disinggung. BPKH nggak tahu berdirinya kapan, kenapa harus ada BPKH. Ternyata sederhana sekali gitu kan bagi kita. Ya, biaya haji yang dikeluarkan masyarakat, ya, pendaftaran itu kan store awal 25 juta ya kan, kemudian nanti lunasnya umumnya tambah 10 juta tergantung kenaikan inflasinya ya, seperti apa tiap tahun. itu kalau 35 juta ternyata biaya realnya nggak segitu, hampir dua kali lipatnya gitu kan. Ya, realnya pembiayaan kita ya logikanya gini lah, kita umrah misalnya ya apa namanya, kita bayar untuk 10 hari 11 hari hampir 30 juta, 25 sampai 30 juta gitu kan. Ya, masa untuk haji yang 40 hari jumlahnya serupa dan tempatnya kan berbeda-beda. Pasti ada penambahan. Nah, dari sejak dulu saya bisa bicara karena saya pernah jadi petugas haji tahun 2010 dan gak ada kaitan sama politik sedikit pun gitu kan. Jadi kami mengerti juga di lapangan seperti apa gitu kondisinya. Kalaupun ada yang sempurnakan, sama-sama kita sempurnakan. Ya, jadi ada hal-hal terkait yang memang nggak banyak diketahui masyarakat, taunya berangkat, kemudian pulang, dan sebagainya. Tapi ada pengelolaan yang juga harus secara objektif kita lihat. Ya, nah dari sini, dari sejak dulu, ya bukan era kini saja, saya tidak melihat siapa yang pimpin, pemerintahnya siapa, dan sebagainya. Kita concernnya negara, bangsa. Jadi berganti pemerintahan dan siapapun, kita jaga gitu kan undang-undang kita. Kita jaga objektivitas kita di situ, dan kita jaga tentunya nilai ibadah kita dengan baik. Ya, jadi kita berusaha untuk berada di tengah, nggak akan tarik misalnya ke apalagi ke kiri dengan ekstrim dan sebagainya atau berlebihan dan seterusnya. Kita hanya akan melihat apa manfaat yang didapatkan masyarakat, maslahat yang kita dapatkan. Ya, jadi kita tepikan lah, persepsinya sama mencari solusi ya. Jadi dari kebutuhan dana berangkat kurang lebih 70 juta ya, taruhlah di tahun 2020 nanti ada dipresentasikan kurang lebih misalnya 70 juta ya. Itu berarti kurangnya setengahnya gitu. Dari mana itu bisa ditutupi? Ternyata kan ada niat baik. Niat baik yang nanti diantaranya dieksekusi dengan 3 tahun kebelakang atau 4 tahun kebelakang didirikannya BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji itu ya. Dulu kan masuknya di Kemenag, rekening Menteri Agama ya, atas nama Menteri Agama tapi untuk negara kan dimasukkan di situ, lalu untuk supaya independen, terpisah, khusus, dikelola dengan benar, kemudian didirikanlah atau diresmikanlah BPKH ini ya, Badan Pengelola Keuangan Haji, supaya dikelola bagaimana caranya bisa membantu kepada masyarakat, dana yang 35 juta ini bisa tidak banyak beban di jemaah hajinya, sehingga dikelola ada manfaat ya, ada hasil dari kelolaan itu disubsidikan ke situ, sehingga setiap jemaah yang berangkat harusnya bayar 70 juta sampai 80 misalnya kurang lebih, itu hanya bayar sekitar setengahnya saja, diusahakan demikian. Maka itu yang terjadi selama ini. Nah, BPKH ini yang mengelola tentunya. Saya sudah banyak tanyakan seperti apa ini juga berjalannya tidak sembarangan ya. Tentunya kalau saya sih mendorong datang ya, semua duduk gitu ya. Bahkan di akhir saya usulkan, coba duduk semua stakeholder-nya termasuk teman-teman yang diskusi kan di ranah publik yang terbuka. Karena ada hal yang tidak perlu dikonsumsi oleh masyarakat awam, ya apa namanya, yang berpotensi gaduh gitu. Ya, berpotensi tidak dapat apa-apa dari itu semua. Ya, lebih baik kita energinya dipakai untuk satu tujuan bersama, bagaimana memfasilitasi masyarakat mudah untuk haji, maslahatnya ada, nyaman, dan turunan-turunannya. Ya, kalau kita ingin bahas misalnya ada usulan-usulan, kenapa tadi sempat saya tanyakan juga ya, kenapa nggak dibikin investasi di hotel saja misalnya kan, atau misalnya tempat-tempat strategis dan sebagainya. Ternyata masya Allah ya, dari semua bingkai program BPKH ini spiritnya adalah spirit keislaman, dikonsultasikan dengan MUI. Jadi setiap kali akan misalnya di sini ada tentang sukuk ya, saya tanyakan misalnya kenapa harus diinvestasikan kepada SBSN, surat berharga syariah nasional misalnya kan. Nah, ada sekian persennya di situ. Ternyata juga dasarnya konsultasi dulu ya, ada keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Indonesia 4 tahun 2012 itu kan, tentang status kepemilikan dana setoran BPIH yang masuk daftar tunggu atau waiting list. C, ketetapan hukum. 1, dana setoran BPIH bagi calon haji yang termasuk daftar tunggu dalam rekening Menteri Agama boleh ditasarufkan untuk hal-hal yang produktif atau memberikan keuntungan, antara lain penempatan di perbankan syariah atau diinvestasikan dalam bentuk sukuk. Ini jadi saya ingin sampaikan begini, bahwa di BPKH dari apa yang tadi kita diskusikan gitu kan, menyampaikan bahwa semua kebijakan dikonsultasikan dulu, ada MUI-nya, ada macam-macam dan sebagainya, lalu mereka mengelola saja, nggak ada kepentingan hal lain gitu kan. Tapi saya tidak dalam konteks membela BPKH ya, tidak ya, saya hanya mendorong, maksud saya kesana dapat ini gitu ya, dapat data, bisa dialog, semua stakeholder dikumpulkan, pimpinannya sampai Pak Anggito juga datang, Pak Anggito, dewan pengawasnya, Profesor Akhyar juga ada gitu kan. Kemudian juga di beberapa yang lain yang perempuan juga ada, seperti Dr. Khuriyatul Islamiyah dan lain sebagainya. Jadi kita bebas tanya, ya ini kemana nih, kenapa begini nih. Terus kalau saya misalnya nabung sekian, manfaatnya berapa, dibuka semua. Bahkan akunnya bisa diakses gitu, virtual akunnya. Ya simulasinya begini, Anda daftar sekian, nih tahun sekian, ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Lalu bagaimana kalau turunannya akan jadi begini, halal haramnya, konsultasi ternyata ke MUI. Jadi mungkin di sisi sini MUI bisa menjelaskan, DSN bisa menyampaikan kenapa begini, ini tinjauan fikihnya seperti apa. Jadi kalau saya secara spesifik teman-teman sekalian, saya lebih cenderung menyarankan begini gitu ya. Dan saya juga menyampaikan kepada BPKH kalau mau menginisiasi, jadi duduk di satu tempat. Ya, ada Kemenagnya misalnya, terus kayak kesehatan Kemenkesnya, kemudian ada MUI, ya kan? Atau DSN juga, Dewan Syariah Nasionalnya untuk persoalan-persoalan hukum terkait, dan BPKH terkait masalah keuangannya. Lalu misalnya dari teman-teman yang punya kepentingan dan memang punya porsi di situ. Ya, jadi memang secara proporsional, jadi yang nggak punya kepentingan yang harus terlibat karena nanti malah banyak persoalan gitu ya. Jadi yang kira-kira punya solusi, punya hitungan dan sebagainya, dan di ranah publik kan ramai juga kan kemarin ya diusulkan ini ada hitungan begini, hitungan ini. Ah, saya mendorong bahkan ke BPKH untuk diundang, duduk sama-sama ya. Fulan misalnya, dokter Fulan atau siapa, supaya spiritnya sama, ayo kita cari solusi yang terbaik untuk masyarakat dan sebagainya. Jadi kalau ada seperti ini, bahkan kalau bisa undang juga kedutaan Saudi Arabianya. Jadi semua duduk, dibicarakan, hasilnya disampaikanlah kepada masyarakat. Ya, insyaallah begini, insyaallah ini tertib. Kemudian juga BPKH tadi saya sampaikan juga, ya Masya Allah saya bilang kalau ada pun masukan dari masyarakat, tolong jangan dianggap sebagai kritikan, ya kan? Jangan dianggap sebagai sesuatu yang misalnya jelek atau apa, boleh jadi itu cara Allah menitipkan supaya kualitas pekerjaannya, pengelolaannya menjadi lebih baik gitu, lebih bagus. Jadi suasananya teduh, enak gitu. Semua dilihat dalam perspektif yang baik. Jadi kita arahnya maslahat, arahnya maslahat. Jadi semua mendapatkan kebaikan dari sisi itu. Nah, karena itu izin ini sudah ada di saya filenya, dan setelah ini juga saya akan tampilkan ya bagaimana cuplikan atau mungkin bagian detail dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Jadi saya tidak bermaksud mewakili ya, tapi hanya dari pertanyaan yang masuk FAQ dari Anda terkait dengan BPKH ini yang ramai dibicarakan, termasuk saya katakan auditnya mana. Ya, katanya WTP, buktinya mana? Ini sampai saya dikasih teman-teman sekalian nih yang dari BI-nya tuh. Ini Ustaz buktinya. Ini yang sampai yang 3 Juni, ini yang dari BI nih, keterangan BI-nya. Kemudian ini portfolio valuation report-nya dari Bank Syariah Indonesia. Ini banyak tuh datanya. Ya, sampai ya kalau kita mungkin kayak rekening koran gitu ya, sebagian yang lainnya tuh sampai ditunjukkan kepada kita tuh detailnya juga gitu. Nah, ini saya sempat malah kan ditawarkan kalau mau silakan ke setiap divisi-divisi dicek, sangat terbuka, sangat transparan. Saya kira saya tidak menunjuk untuk membela atau tidak, tapi bagi saya ini adalah penerimaan yang baik, dan saya kira ini tiket baik untuk duduk bersama secara terbuka dan solusinya ada. Dan kalau sudah begini, apa yang nggak usah banyak mengejar hal-hal yang tidak penting gitu. Terus ini kaitannya apa? Kalau sudah dijawab misalnya gini, katanya uangnya nggak ada. Tapi dijawab sama BPKH, kami sudah siapkan. Misalnya kan, oh ini yang diinvestasikan itu sekian. Ini untuk yang penempatan pemberangkatan. Bahkan saya tanyakan realnya, kalau berangkat tahun ini uangnya ada? Ada Ustaz, bahkan kami siapkan paling minimal 2 kali untuk keberangkatan. Bahkan 3x18. Ya artinya apa? Artinya kalaupun kuotanya dikasih 2 kali lipat di luar masa pandemi, misalnya 200 ribu dikasih 400 ribu, kita siap. Diberikan 200 ribu, persiapan dananya udah untuk 400 ribu gitu kan, dan sebagainya. Saya kejar lagi bahkan sampai kalau jatuh tempo bagaimana? Sukuk dan sebagainya, masih ada subsidi, jelaskan secara ilmiah, terperinci dan sebagainya. Ya jadi, dan tapi itu kan porsinya untuk teman-teman yang suka menghitung, ya kan? Ya di akuntan misalnya, atau ekonom dan sebagainya, duduklah. Dan saya kira mereka juga punya akuntannya, ya punya ahli hitungnya dan sebagainya, auditornya, jadi duduk bersama itu lebih enak. Ya, jadi saya mohon izin tidak mewakili BPKH, BPKH nggak berikan apapun kepada saya, dan juga yang lain tidak, tapi mewakili pertanyaan dari kawan-kawan untuk mendatangi langsung, itu lebih bagus. Ya, jadi KMUI sudah, kemudian juga BPKH sudah, tinggal mungkin nanti porsi Kemenag dan kuncinya di Kemenag. Ya, terkait dengan pemberangkatan ini. Ya, BPKH hanya ngelola keuangan, dan pertanyaan-pertanyaan seputar keuangan juga dijawab, ya, porsinya ada. Dan saya kira bukan ranahnya awam lah, juga termasuk saya gitu kan, dalam konteks ini kita harus menghitung, kita gini, tidak gitu. Jadi yang punya kapasitas di dalamnya, kita undang untuk duduk saja sama-sama, bareng-bareng bicara di situ, konteksnya kebangsaan, konteksnya maslahat untuk masyarakat, dan solusi akan didapatkan. Nah, saya kira itu terkait dengan amanat teman-teman di BPKH. Ya nanti kita setelah ini akan ditayangkan gitu ya, dialognya seperti apa, saya tanyakan, cair sekali ya dan cukup baik menurut kami. Dan selebihnya saya mengusulkan di waktu-waktu dekat ini supaya dikumpulkan berbagai stakeholder untuk bertemu bersama-sama, memberi penjelasan yang meneduhkan tentunya, dan solusi kita dapatkan. Saya kira di titik itu teman-teman sekalian kita bisa dengan adil, dengan cukup baik Ya, jadi saya tuh suka tergugah begini, dana Palestina aja diaudit gitu ya. Masa BPKH nggak diaudit, ternyata ketika saya ke sana dikasih deh ya laman-laman auditnya ada dan seterusnya seterusnya gitu ya. Nah, jadi itu juga disampaikan, mudah-mudahan baik. Alhamdulillah teman-teman sekalian, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ini yang bisa saya lakukan, saya akan objektif. Jadi kalau ada kurang, saya akan berikan masukan dengan cara yang proporsional, yang baik gitu kan. Dan mohon juga ditanggapi dengan cara yang baik ya. Jadi kalau kayak saya memberi masukan atau teman-teman yang lain memberi masukan, itu bukan ujaran kebencian. Ya, ujaran kebencian kan beda gitu kan. Kalau nyoal-nyoal yang nggak jelas apa dan sebagainya, baru mungkin bisa diingatkan dan hal-hal lain yang tidak produktif, ya tidak positif, itu yang bisa kita tinggalkan. Ya, saya pun juga beberapa hari yang lalu juga silaturahim dengan Pak Kabareskrim, Komjen Agus juga, bicara kebangsaan lebih luas dan menyoal juga beberapa hal-hal yang mungkin bisa didiskusikan ya terkait dengan ya persoalan-persoalan yang mungkin muncul di ranah publik, di masyarakat yang kurang kontrol. Alhamdulillah sangat positif sekali. Positif kalau kita bisa duduk bareng diskusi, saya kira sudah saatnya lah ya. Saatnya, capek kita banyak pekerjaan sekarang ini. Ya, tentang COVID, kesejahteraan masyarakat, belum lagi hal-hal lain ya, sembako mau kena pajak gitu kan. Ini kan menunjukkan bahwa ada kesenjangan gitu ya di masyarakat yang kita harus terlibat bersama. Kalau semua serba ribut ini itu terus terlalu dibawa ke ranah politik yang dibuka di ranah publik, saya kira energinya habis gitu. Kapan mau membangun, kapan kita mau merangkul masyarakat dengan lebih luas ya. Saya kira semua harus positif, perbaiki diri, evaluasi semuanya, istighfar pada Allah Subhanahu wa taala dan cintai misi kita untuk pada segala hal yang baik-baik si Allah Subhanahu wa taala, dan mohon adil juga ya. Ya, saya sarankan juga semua pihak termasuk pemerintah mohon berada di tengah, bersikap yang adil juga, jangan sampai muncul kesan di masyarakat bahwa oh pada yang ini kok baik-baik saja, pada ulama kok keras gitu kan, ada ulama yang dihukum, ditangkap dan sebagainya. Berikan penjelasan yang baik supaya mengerti, supaya ada berkeadilan dan sebagainya. Jadi semua ditempatkan sesuai dengan ranahnya masing-masing. Saya kira itu, saya tidak ingin lebih jauh lagi. Saya sudah selesai membawa amanat teman-teman sekalian. Selebihnya insya Allah saya akan dorong pertemuan dari berbagai stakeholder sehingga tuntas gitu ya, dan kita bisa close dan energi kita bisa gunakan kepada yang lain lagi. Teman-teman, itu yang saya sampaikan. Berikut nanti dialog yang terjalin kami di BPKH, semoga bermanfaat dan tugasnya selesai untuk menyampaikan amanat teman-teman sekalian. Dari FAQ kurang lebih ada 9 pertanyaan. Terima kasih, mohon maafkan saya. Semoga Allah senantiasa melindungi kita semua. Tidak ada maksud apapun. Ma uridu illal islah mastata'at. Gak ada satupun motif niat kecuali hanya untuk menghadirkan kemaslahatan semampu yang saya bisa lakukan. Ya, kemudian kami bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha menilai segala apa yang kita niatkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa ba'du. Pertama kami menyampaikan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberi kesempatan untuk bersilaturahim di BPKH. Semoga silaturahim ini mendapatkan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih diterima dengan baik di BPKH. Mudah-mudahan penerimaan ini juga bisa melahirkan informasi-informasi positif yang kami mohon diizinkan telah mengumpulkan beberapa pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat yang mungkin ada korelasinya dengan tugas pokok dari BPKH yang saat ini marak dibincangkan dalam forum-forum diskusi dan terdengar sampai ke masyarakat sehingga melahirkan penilaian-penilaian yang beragam. Barangkali untuk memberikan gambaran yang objektif dari persepsi masyarakat, mohon izin kalau kami tidak bermaksud untuk mewakili keseluruhan, hanya menampung pertanyaan untuk disampaikan, dan kita juga nanti akan menginformasikan kembali pada masyarakat dari pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu bisa sampaikan dan klarifikasi jawabannya. Yang pertama, di sini ada pertanyaan dari masyarakat, apakah pembatalan haji di tahun ini 1442 Hijrah 2021 Masehi karena alasan keuangan haji, yang di sebagian ada yang menilai bahwa ini uangnya sudah enggak ada nih, ya. Pantas hajinya enggak batal berangkat, enggak jadi berangkat. Ya, padahal Kemenag menyatakan ini alasannya karena kesehatan, keamanan, ya. Duta besar mengonfirmasi juga ada pertimbangan kesehatan, keamanan yang masih belum diinfokan dari Saudi kepastiannya tentang haji ini. Tapi ada sebagian di masyarakat yang menilai bahwa ini uangnya enggak ada gitu kan, karena itu batal berangkat. Apakah berkenan BPKH kemudian memberikan klarifikasi seperti apa ya realnya, kemudian dana haji yang diterima masyarakat katanya aman, nah itu aman itu seperti apa, realnya ada bagaimana, kemudian kalau masyarakat berangkat apakah siap dananya. Oke, syukur Masyadi. Ada dua atau satu pertanyaan yang utama, apakah aman, kalau aman itu bagaimana bentuknya, gitu kan. Baik, sebetulnya ini yang mudah bisa kita lihat dari neraca yang kita sudah susun setiap waktu. Setiap bulan kami bikin laporan keuangan yang kita publish memang tiap 6 bulan. Nah, kalau bisa saya dibantu menyajikan neraca, akan lebih mudah mungkin. Jadi neraca itu kan begini, Pak Antum, Pak, terima kasih ya. Di sisi kiri neraca itu ada namanya aset. Aset itu disusun berdasarkan likuiditasnya. Paling atas itu cash, jelas cash. Di bawahnya bank. Bank ini ada tiga kategori, giro, tabungan, deposito, ya, dan seterusnya. Di bawahnya berinvestasi. Nah, kalau kita lihat dari yang ada, memang kas kita sekian miliar. Tapi tabungan yang sewaktu itu dapat dicairkan, termasuk deposito, termasuk bahkan investasi yang tradable. Jadi sukuk itu sebagian tradable. Artinya kita bikin sell back. Maka tidak ada alasan untuk tidak mendapatkan aman. Kenapa? Sejauh ini dalam laporan kami, dalam ketentuan undang-undang itu diatur minimal 2 kali kebutuhan haji. 1 kali kebutuhan haji 15T. Nah, kami mengamankan dana minimal 30T. Sewaktu-waktu withdrawable, ya, dapat di-withdraw. Ya. Bahkan sementara di laporan yang ada itu 3,18 kali. Kalau dibutuhkan, anytime can withdraw it. Dan bank sudah kami komunikasikan. Jadi tidak ada alasan untuk tidak mengatakan bahwa oh dana nggak ada. Nah kalau dilihat kasnya saja jelas mungkin SK bilang, karena dalam ini kita tahu manajemen mulai kerja kalau di perusahaan ya, kita tidak boleh nyimpan cash dan tunai karena pertama keamanan, kedua tabdir ya. Kalau dia masuk di bank minimal ada returnnya ya, memang return itu giro ya. Nah, kalau di cash nggak ada return apa-apa, tapi giro kemudian tabungan deposito. Dengan demikian kalau dilihat dari komposisi aset yang ada itu tergambar sangat jelas. Ada dana tunai, ada dana tunai di kantor, dana tunai di bank, ya, berupa giro yang sewaktu itu bisa dicairkan, dan ada tabungan dan deposito yang semuanya withdrawable dalam batasan tadi. Minimal 2 kali, tapi kami jaga 3,18 kali. Sehingga demikian kalau kita bicara aman dan martir bahwa dia liquid, insya Allah sangat liquid. Jadi no doubt, laroi bafi, bahwa dana tidak mungkin dicairkan. Jadi komunikasi dan kami pengawas, tiap bulan minta laporan dari BP. Saya yang kebetulan megang akuntansi, tiap bulan minta laporan untuk kita evaluasi. Ya, sejauh mana rasionya terjamin pada. Ketika rasio, alhamdulillah belum pernah terjadi. Tapi kalau ada rasio yang katakan mendekati titik-titik yang kurang bagus, kita akan warning ke BP. BP, ini rasio sudah kurang bagus. Nah, jadi ada mantil banget. Untuk itu kan setelah dapat laporan, kami tiap bulan ada ragam. Ragam itu rapat gabungan antara DP dan Dewas. Dewas dan BP. Di situ kami membahas isu strategi sampai isu keuangan. Kira-kira itu saja. Kita lanjut mungkin ke bagian yang kedua nih Pak. Apakah BPKH khususnya gitu ya, di sini diambil ada pemerintah atau Kemenag atau BPKH memiliki utang pembayaran pelayanan akomodasi di Arab Saudi. Oh ini jangan-jangan nggak dikasih kuotanya karena belum bayar gitu kan? Ada utang-utang di sana, itu ada isu juga. Walaupun sebetulnya duta besar sudah klarifikasi ini ya, bukan terkait dengan itu, tapi mungkin BPKH bisa memberikan penjelasan singkat dan padat, Pak. Baik, terima kasih. Seperti sudah kita sampaikan bahwa persiapan haji itu kan lebih kurang 8 bulan sebelum haji dalam kondisi normal. situlah teman-teman Kemenang mulai booking hotel bla bla bla. Dan sebagian hotel itu minta dibayar di muka. Jadi sebelum kita datang semua sudah fully paid. Ya, memang masih ada kemungkinan nanti kekurangan yang akan dibayar sampai dengan masa haji. Jadi demikian dapat dipahami bahwa tidak ada kita punya hutang wajiban yang mesti bayar. Ya, walaupun nanti lewat Kemenang, tapi kami kan store Kemenang, Kemenang yang bayarkan. Nah, dan lu, penting ditegaskan bahwa baik Kemenang maupun BPK itu diaudit. Kalau sampai timbul utang seperti itu BPK akan teriak-teriak. Jadi oleh karena itu dapat dipastikan insya Allah ya, tidak ada beban utang yang tertinggal di sana. Karena nggak mungkin, dan ini aku udah mabai, kalau sampai ada utang, mesti tahun depannya ribut. Pihak hotel, pihak macam-macam di sana, tidak akan memberikan kesempatan lagi. Nah, selama ini terbukti tidak ada klaim itu, ya, sehingga insya Allah tidak ada utang yang tertinggal yang belum dibayar. Sehingga kita bisa lihat juga derajat tidak muncul itu. Ya. Dan lagi saya tegaskan bahwa ada audit yang kadang dikunjungi oleh Kemenak dan BPK sampai ke Saudi untuk memastikan bahwa memang tidak ada utang. Nah sekarang Pak, lanjutannya ini ada yang bertanya lagi kan? Ya. Ah, ini kemana diputarnya? Nah, apakah yang ramai kan sekarang infrastruktur gitu kan? Ya. Ah, itu apalagi katanya di infrastrukturnya diinvestasikan di tempat-tempat yang mohon izin seperti satu tempat tersendiri di Indonesia yang itu sebetulnya bukan Muslim, nah, udah dikaitkan ke yang lain-lain gitu kan? Nah, sementara ini dasarnya punya orang Islam, gitu kan? Nah ini yang mungkin dijawab supaya kita lebih agak singkat padat, apakah benar dana itu diinvestasikan oleh BPKH di infrastruktur? Mohon izin sebelum diteruskan, seperti apa pola pengelolaannya dan diinvestasikan di mana? Dalam bekerja, kami tentu tidak mungkin keluar aturan yang ada. Di Undang-Undang 34 tahun 2014 itu diatur bahwa pola investasi kita ada dua. Satu penempatan dengan batasan 30% di perbankan syariah, itu pun bank syariah terpilih, tidak semua bank syariah, sisa investasi. Investasi itu ada di 3-4 pola ya, satu penempatan di perbankan syariah, depositur sebagainya. Kedua dalam surat berharga syariah, saham atau sukuk syariah. Kemudian investasi emas di batas 5%. Investasi lain-lain dalam dan luar negeri ya, sisanya. Nah jadi selama ini memang karena masih baru, di penempatan bank tidak ada masalah ya. Kita pilih bank terbaik yang ada sesuai dengan ketentuan, kita invest, kita place di sana 30% lebih kurang. Nah, sisa investasi saat ini kami dibatasi oleh kehati-hatian sehingga menuntut kami untuk bermain di appetite low to moderate risk. Ya, kita belum bisa keluar karena kita tuntut hati-hati. Karena ketika kita dituntut ada 6 asas yang kami harus pegang. Asas pertama syariah, syariah asas pertama. Kedua kehati-hatian, security. Ya. Ya. Ketiga asas manfaat, artinya ada nilai manfaat atau profitability. Kemudian ada asas namanya nirlaba, bahwa laba dihasilkan bukan untuk equity tapi kembali pada jamaah. Semua laba dihasilkan kembali di mata jamaah. Keempat atau seterusnya ada accountability dan transparansi. Nah ini asas-asas diatur undang-undang ya, 6 poin tadi. Soalnya syariah paling tinggi, kehati-hatian atau security, kemudian nilai manfaat yang optimum ya, dan seterusnya sampai pada tadi transparansi. Dari itulah kami belum menyusun. Jadi secara agak jauh saja, kami punya namanya Renstra 5 tahun. Itu tiap tahun kita evaluasi. Dari Renstra untuk investasi kami punya nama RIT, Rencana Investasi Tahunan. Dari awal kita sudah bikin pipeline. Ada 3 striker yang kita bikin. Satu khusus penempatan dan apa namanya isbedri ya, surabaya dan emas. Lalu yang kedua untuk investasi lain-lain. Ya, ketiga luar negeri, boleh yang pegang ya. Nah, itu pun kita kami bikin portofolionya, komposisinya yang kami pandang optimum. Itu tugas pengawas dan mengawasi, jadi menyusun, disusun oleh BP, kami awasi. Nah, dari yang terbesar memang kenyataannya saat ini adalah kita membeli SBSN. Mengapa? Pertama, itulah yang paling aman ya. Kedua, risikonya terkontrol sesuai dengan amanah tadi ya. Pertama syariah, kok tahu kami konsultasi dari BSN. Apapun yang meragu kami kota desa, tolong Pak difatwakan nih, boleh Pak tidak boleh, boleh go kalau nggak boleh no go. Nah, kemudian setelah itu selesai baru kami bahas ekonominya, returnnya, securitynya dan mitigasi risikonya. Ada 10 risiko yang kami kaji selalu ya. sampai kami yakin bahwa risikonya masih dalam taraf low to moderate. Di luar itu no way. Nah, kemudian pilihan terakhir memang pada akhirnya terbanyak SBSN. Ya. Kemudian masih ada sedikit yang sukuk corporate, tapi tetap syariah. Itu porsinya saya lupa berapa ya. Enggak banyak ya, ada kecil ya. Jadi yang corporate itu tetap kami evaluasi sangat detail ya. Karena dalam investasi kami punya berapa tingkatan evaluasi. Di level BP sudah ada risiko dan kajian dari masing-masing striker. Di sana sudah ada kajiannya, lalu tambah risiko, naik ke BP, Dewas, di Dewas ada dua komite. Komite investasi dan risiko. Di dua komite ini secara full eyes dibahas lagi. Lolos baru naik ke Dewas. Dewas memutuskan yes or no gitu. Sehingga strata apa ya, saringannya cukup hati-hati sebetulnya sesuai dengan undang-undang. Jadi tadi ditanya kenapa SBSN, karena itu yang saat ini paling memungkinkan memenuhi syariah, memenuhi rasa aman, memenuhi optimum result ya, dan tetap akuntabel dan transparan. Nah ini bagaimana BPKH menjawabnya ini ya, kok bisa akad titipan wadiah kok diinvestasikan menjadi wakalah, pertanggung jawabannya bagaimana gitu, silakan Mbak. Baik. Jadi sebetulnya sejak PPK ada, semua akad dengan calon jamaah kita ubah menjadi wakalah, nggak ada wadiah lagi. Ya, semua kita ubah. Jadi ketika baik yang lama kita minta mereka ngisi yang baru ya budaya ya, yang baru atau otomatis ketika mereka store ada salah satu surat ya yang sifatnya bersifat wakalah bahwa mereka mewakil kepada kami agar dana itu dikelola. Maka kami punya diskresi dengan asas tadi. Syariah dan seterusnya. Dengan hasil maka kami tentu punya hak untuk mengelola dan tetap dipertanggungjawabkan ya, untuk laporan sampai laporan presiden. Jadi sebetulnya itu tidak ada wadiah, yang ada wakalah, dan itu sudah diperbaharui jamaah yang lama dan yang baru. Yang lama kita diadakan ulang, yang baru otomatis dia pakai form baru. Dan ini pun kami konsultasikan ke DSR. Pilihan wakalah itu bukan pilihan kami. Kita sudah konsultasi di awal kami ada, kita minta bahkan Muhammadiyah dan NU bahasa masing membahas, tarjih membahas ya, dan dilengkapi dengan Mas Bama, mereka bertiga sepakat bahwa yang appropriate, yang pas wakalah. Nah kami pakai sebagai dasar. Kenapa tidak diinvestasikan seperti misalnya buat hotel ya di Mekah, di Madinah yang mungkin sebagian negara melakukan itu ya, silakan Pak. Baik, makasih. Impian itu sudah lama kita miliki, tetapi kita harus paham bahwa Mekah KSA yang Melaka sedang menteri itu punya aturan bahwa untuk di kota suci Mekah dan Madinah itu tidak boleh orang asing investasi langsung ya, yang mungkin partnership, dan kami sudah coba sebetulnya walaupun sampai di sini belum bisa kita implementasikan secara pasti, tapi kajian sudah berlangsung, sudah ada beberapa proposal ya Bu Guriah yang masuk, kalau boleh saya sebut beberapa, maksudnya Diava itu punya 14 tower ya, ada beberapa lah ya, kendaraan dengan ya nggak usah sebut nama lah ya, dalam grup dan sebagainya ya. Ya semua itu sudah kita pelajari, kami sudah berkunjung, kemudian sudah kami kaji. Nah memang ada yang belum clear, artinya kami masih perlu pendalaman data sampai kami yakin. Jadi untuk memiliki hotel nggak mungkin ya, kecuali ada aturan baru berubah ya. Tapi untuk kerjasama dimungkinkan, saya kira Buria sudah banyak melangkah ya. Untuk satu hari akan terlihat di satu hotel tulisan BPKH nanti insya Allah ya. Ya itu dalam semoga aja dalam waktu dekat bisa kita wujudkan, walaupun ini juga ada risiko. Kalau sekarang kita miliki hotel kosong, kosnya kami nanggung gitu. Jadi ada hikmah ketika dibalik penundaan ini bahwa kami belum invest, jadi nggak ada kerugian. Kalau katakan tolong kami invest, kan 2 tahun kosong kan kosnya pada kita, dan kerugian itu bisa masuk pasal 52 tadi. Jadi artinya kami sudah berpikir ya. Bahkan sampai kendaraan ya. Kendaraan kami pun sudah ada rencana kolaborasi dengan perusahaan tertentu, termasuk bahkan kesehatan dengan Kimia Farma sudah kami kaji, kami sudah berkunjung sana, tapi memang belum ada yang dapat direalisasikan karena dalam hitung-hitungan masih kita perlu pendalaman. Ini kan tentu ada tempo yep. Ya, dan tempo itu tentu ada batasan ya yep. Berapa tahun, dan kalau sudah jatuh tempo bagaimana asas manfaat itu bagi jemaah-jemaah yang mengalami keberangkatan pada masa-masa berikutnya, apakah masih aman, apakah masih dapat subsidi dan tulisan-tulisan yang lainnya. Mohon bisa diberikan penjelasan, Pak. Ya, jadi sebuah usulan investasi termasuk SBSN tentu kan lengkap ya. Dimulai jumlahnya, siapa issuernya, siapa apa underlying asetnya sampai tenornya atau masa tenor. Nah, tentu tenor juga bervariasi ya, dari yang pendek sampai yang agak panjang. Nah, itu kami susun dalam satu portofolio yang kami yakini bahwa tiba saatnya kita pakai itu akan cair. Termasuk bahwa kami memilih terakhir ini memang yang tradable, yang dapat diperjualbelikan. Sehingga kalau mamanya suatu dibutuhkan, itu saat itu suku dapat dijual pada pasar. Sehingga uang dari cair kembali. Jadi temponya macam-macam memang. Saya ada apa mungkin Pak Andri bisa bantu menambahkan variasi tempo. Jadi yang terpendek 2 tahun enggak ya? Setahun yang terpendek ya. Yang terpanjang ada sampai 30-an tahun? 27 tahun. Tapi sudah kita atur sedemikian rupa sehingga jangka panjang tadi bahwa kami sudah bisa memperkirakan kapan kebutuhan, kapan dia akan cair. Sejauh 4 tahun ini alhamdulillah belum ada yang default. Ya. Itu kami pantau insyaallah alhamdulillah belum ada default baik untuk orang pencairan maupun dari yield atau hasilnya. Baik, dua terakhir barangkali Pak Ibu sekalian. Yang dua terakhir ini satu ini agak juga ramai. Bahkan ada yang dibikin tagar baik tentang audit ini. Okay. Seperti apa gambaran objektifnya kepada masyarakat sehingga masyarakat juga mengetahui ya, dengan baik. Silakan Pak. Jadi fungsi audit kan untuk meyakinkan siapapun pembaca laporan bahwa laporan itu apa adanya sesuai dengan aturan yang ada. Nah, kami punya 3 level sebetulnya ya. Internal yang paling bawah Bu Hadiati, beliau internal auditor kami dan ex orang BPK ya. Yang bergabung alhamdulillah dengan pengalaman panjangnya Dr. Hadiati. Di level yang lain kami punya komite audit ya, di bawah Dewas ada berapa 5 orang ya yang juga melakukan proses audit internal ya. Nah di atas itu lagi ada BPK karena ini lembaga negara maka kami di audit BPK setiap tahun alhamdulillah sejak awal di audit sampai dengan yang hari ini keluar ya 2020 yang dua pertama WTP itu wajar tanpa pengecualian. Jadi ada 4 level opini dalam audit itu yang tertinggi namanya bahasa Inggrisnya unqualified opinion, bahasa kitanya wajar tanpa ujian. Ternyata dia auditor mengatakan bahwa sajian laporan kami itu sudah dibuat wajar sesuai aturan main, tidak ada penyimpangan apapun secara material ya. Sehingga ini soalnya menjamin bahwa dana ini atau laporan kami memang layak dibaca, layak dipercaya dan layak dianalisa. Nah, tambahan saja bahwa saya mantan auditor dulu masa muda ya. Kami melihat bahwa keseriusan BPK cukup tinggi. BPK masuk mulai Desember biasanya. Desember kita masuk untuk tahun yang bersangkutan. Itu akan berakhir dari Mei ke Juni. Untuk tahun 2020 ini masih kami tunggu hasil auditnya. Sudah finishing. Mudah dalam pekan ini akan keluar. Tapi karena belum keluar kita nggak bisa komen. Jadi perlu kita tahu bahwa dari DAU misalnya ada dana kemaslahatan kita bagikan free untuk asnaf tertentu. Itu pun diaudit oleh BPK. Jumlahnya nggak besar ya, miliaran rupiah. Itu pun diaudit sampai kunjungan ke site kan, untuk memastikan bahwa dana sampai ke sana dibangun sesuai dengan kontrak atau dibeli sesuai dengan proposal. Untuk itu kalau sekiranya ini sebagai penutup, kami misalnya menginisiasi bersinergi bekerja sama juga dengan BPKH sebagai closing statement misalnya kepada publik, kepada masyarakat, kita undang nih dari Kemenaknya, ya, kemudian dari Kemenkyu-nya, dari Kemenkes-nya, lalu kemudian ada misalnya dari pihak kedutaannya juga, dari MUI, ya, termasuk DSN-nya yang fatwakan, dan juga kawan-kawan yang terlihat memberikan masukan yang mungkin itu positif, saya kira akan bagus juga kalau diucapkan terima kasih kepada yang demikian tanpa harus berkonfrontasi, ya, kita terima misalnya masukan-masukannya kalau memang tepat, kalau memang ada yang kurang tepat BPKH bisa menjelaskan ya dengan skala terbatas dan diinformasikan semua kepada publik dengan jelas. Saya kira itu Pak dari kami. Ya tentu dengan senang hati ini ide bagus sekali ya menurut saya, ide yang brilian untuk tabayun total ya dan melibatkan semua pihak yang terkait. Mewakili Dewas dan BP saya kira dan Budi ya kami sangat senang ya dengan ide itu. Ya, saya kira itu yang mohon izin kami klarifikasikan kepada Bapak Ibu sekalian di BPKH. Setelah ini saya sih menyarankan pada BPKH istirahatlah dengan tenang. bekerjalah dengan nyaman. Iya. Dan proporsional saja gitu. Proporsional saja. Yang penting tanggung jawab sudah jelaskan. Kita tidak dihukumi dengan persepsi orang. Ya, ibadi khalaqtuka lil ibadati fala tal'ab wa qasamtu laka rizqaka fala tat'ab. Ya, hambaku aku ciptakan kau untuk ibadah. Jangan terlalu banyak permainan-permainan, jangan terlalu lelah. Bahkan untuk merumuskan kehidupan, kalau memang tupoksinya di situ, itu saja. Kalau sudah selesai, kita tidak dihisab untuk menilai opini orang lain. Ya, saya kira itu Pak. Terima kasih, Ustaz Rahmat. Terima kasih, Bang Afia, Pak Emin, Ibu semuanya. Dan ini Ibu yang paling bebas ya, Khuliyah. Sudah lepas bebas. Jazakumullah khair ala hadhil fursah al-karimah. Terima kasih banyak. It's an honor for me to be here in front of you all today. It will be crystal clear, I think, to inform to public, yeah, inshallah, after this moment. I will inform also to the people in Indonesia especially. So it will be crystal clear to all of us, inshallah, yeah. Dan ya, may Allah bless us, yeah, dan semoga Allah berkahi kita semua. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Dengan segala hormat kami menyampaikan doa terbaik. Dan orientasi kami tetap satu, yaitu kemaslahatan untuk semua. Terima kasih. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.